di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha, di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini, misalnya kayak tahajud, di sunatno bengi-bengi ben ra wong roh, di sunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan tentang ya goblok, barang apa kok buat tentang. Ya tapi kowe tenanan ya goblok ora ra sunah Nabi iki, Bang. Mulane aku ora takoki tiyang, jenengan takoki kok mbang-mbang. Lah makane aku wong alim dadi bingung. Bingunge iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingung ngem. Ya tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau sing mesti ini gue. Karena Anda harus sepakat kan kelon itu apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu ini ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara pengganggu. Itu yang saya tidak senang. Dieling-eling.